Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa la'akibatu lil muttaqin wa la'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah belajar tentang salah satu sifat di antara sifat yang sangat penting, akan tapi sayang sangat jarang didapati pada manusia. Sebagaimana kemarin kita nukilkan perkataan dari Malik bin Anas, Imam dari Hijrah, demikian pula Malik bin Dinar dan Az-Zawjajani. Dan insaf perkara yang sangat jarang ada pada manusia. Cuma kita dituntut untuk apa? Berhias dengannya. Setelah kita lewati pengertiannya, maka diingat-ingat kepada kita. Nah, karena seorang musif, nah, seorang yang akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan keselamatan, dia tidak berbuat zalim dalam bermuamalah. Kemudian kita masuk pada sifat berikutnya, wa syukrit tafadhul, dan mensyukuri kebaikan manusia, sama dengan syukrul ihsan atau syukrul jamin. Ini istilah kalimah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu nah, di antara sifat yang harus dimiliki oleh pengembang ilmu, yaitu dia mensyukuri kebaikan yang telah diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan bagi suatu kebaikan kecuali kebaikan. Dan seorang sangat buruk, terlebih lagi kalau dia memiliki ilmu, kemudian dia menempuh jalan sebaliknya. Kebaikan dia balas dengan keburukan. Dan yang seperti ini tidak dikatakan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurunnas. Tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak mensyukuri kebaikan dari sesamanya. Dan syukrul ihsan afanikillah, perkara yang menunjukkan kemuliaan orang tersebut. Dan sebaliknya, seorang yang tidak bisa mensyukuri kebaikan orang lain, ketika diberi kebaikan dia menghina, mengecek, apa ini menunjukkan buruknya dia. Seorang yang la'im. Sampai-sampai dikatakan jangan sampai seseorang seperti mujir Ummi Amir, dijadikan dalam perumpamaan Arab. Tentang kisah Mujir Ummi Amir. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Mausu'ah. Dari Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah ta'ala li Abdillah Ibn Rabi Al-Harithi, inni wa iyyaka ka Mujiri Ummi Amir. Jangan sampai aku dan dirimu itu seperti Mujir Ummi Amir, seperti pelindung Ummi Amir. Kenapa ya? Karena apa? Orang yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini, dia memberikan kebaikan kepada orang yang tidak tahu membalas kebaikan, tapi malah apa? Membalasnya dengan keburukan. Nah, dan salah menempatkan kebaikan ini kadang yang paling bila membuat, nah, pertama menyesal, yang kedua terkadang kita dirugikan. Sebagai contoh, mujir Ummi Amir ini, di mana dikatakan, nah, oleh Abdullah bin Rabi', qala ya Amirul Mukminin, wa ma mujiru Ummi Amir? Wahai Amirul Mukminin, apa itu mujir Ummi Amir? Qala kharaja qaumun yatlubuna sayda falam yajidu illa dhubur. Kisahnya yaitu suatu kaum mereka keluar mencari hewan buruan. Kemudian mereka tidak mendapati kecuali dhubu. Dhubu ikhwanifila yaitu hewan, nah, yang bertaring tapi halal. Ini termasuk kekhususan karena datang nas khusus. Hewannya besar, bertaring. Nah, cuman dia katanya kalau lari, nah, tidak bisa belok-belok. Nah, kalau di negeri kita seperti babi, cuman ini beda. Nah, tapi seperti anjing besar. Nah, namanya dhubu, halal. Nah, fa'arja'uha ila khaymatin a'rabi. Maka kemudian mereka apa? Mereka membawa dhubu itu kepada perkemahan seorang A'rabi. Fa'aradaha. Nah, kemudian fa'araduha, kemudian mereka menginginkan hasil buruan tadi. Fanada ya ala baiti fulan, fadhabu wa tarakuha. Kemudian memanggil penghuni dari kemah tersebut dan ditinggal dhubu tersebut kepada apa? Penghuni kemah. Baik. Nah, penghuni kemah merawatnya dengan baik. Fa'akbala yabudhuha billahm wal laban. Nanti dia makanannya daging. Dhubu dikasih daging sama susu. Nah, maka apa? Dia pun apa, rawat dhubu itu, diberi makan daging dan susu sampai hatta asmanha, sampai gemuk. Fa kharaja li hajatihi wa taraka akhahu fi janibil khaymah maridat. Kemudian ya A'rabi tadi keluar untuk apa? Suatu kebutuhan dia, dan meninggalkan saudaranya di samping kemah dalam keadaan sakit. Nah, faraja'a fa wajada dhubu'a qad dhahaba wa wajada akhahu muqatta'an. Kemudian tatkala kembali, dia mendapati dhubu sudah pergi, sudah lepas, dan mendapati saudaranya sudah apa? Sudah dicapit-capit. Nah, karena hewan buas mau dirawat. Nah, makanya dijadikan apa? Dijadikan suatu peribahasa mujir Ummi Amir. Jangan seperti apa? Nah, seorang yang sesuatu yang dilindungi oleh Ummi Amir. Nah, oleh hamba A'rabi tersebut. Dan ini juga banyak di negeri kita, masing-masing punya peribahasa sendiri, perumpamaan. Dan di Arab yang paling terkenal biasanya perumpamaan ada asalnya. Baik, ada asal kisahnya, kenapa kemudian terjadi peribahasa tersebut dari perumpamaan, permisalan. Atau misalkan seorang yang berbuat baik tapi salah tempat. Nah, dan kita jangan sampai apalagilah pada posisi kedua-duanya, yaitu memberikan kebaikan pada yang orang yang salah sehingga malah akan merugikan kita, dan sebaliknya jangan sampai ketika kita diberi kebaikan oleh orang lain juga tidak bisa membalasnya dengan kebaikan. Karena kewajiban seorang yang diberi kebaikan adalah bersyukur. Nah, bersyukur. Nah, dan Lebih dari itu berusaha membalas. Rasulullah SAW telah bersabda, "Nam man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lah." Nah, siapa saja yang diberi suatu kebaikan, maka balaslah. Apabila kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya, fad'ulah, maka doakanlah dia. Doakanlah dia. Nah, dan dalam sebagian riwayat ditafsirkan doa yang bisa menduduki mukafa'ah tersebut untuk membalas itu dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Dan berarti kan fadilah ucapkan yang lengkap, jazakallahu khairan. Jangan jazakallah. Kalau jazakallah apa ini? Semoga Allah membalas. Nah, apa yang kita doakan, jangan-jangan dalam hati jazakallahu, dalam hatinya syarman. Nah, dan semoga Allah membalas dengan kebaikan. Kalau mengucapkan doa tersebut, Fadifina ucapkan dengan lengkap, jazakallahu khairan atau khaira. Keliru kalau mengucapkan jazakallahu khair. Ini keliru. Kenapa? Karena khair dalam ucapan tadi nakirah. Ketika dia kondisi mansub, maka dia apa? Harus dinasabkan dengan fathah. Fathah kondisi tanwin. Kalau mau berhenti ya khaira. Tidak khair, salah. Naam, jazakallahu khaira. Dan khairan nakira memiliki makna umum, sehingga ini doa yang sangat luas. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, semua bentuk kebaikan. Naam. Oleh karena itulah doa yang ringkas ini menduduki kedudukan mukafa'ah. Nah, membalas kebaikan orang walaupun apa, dia tidak mampu memberikan yang semisal. Bahkan kita dituntut untuk membalas kebaikan walaupun itu dari seorang kafir. Nah, tayyib, telah datang akan dari sebagian salaf. Nah, di antaranya yang disebutkan dalam Uyunul Akhbar dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nah, tayyib, ketika ditanya tentang perbuatan baik dari seorang kafir kepadanya, faqala li, maka Ibn Abbas mengatakan, "Lau qala li Fir'aun khaira la rajadtu alaihi mithlah." Seandainya Fir'aun berkata kepadaku kebaikan, maka aku akan membalasnya dengan kebaikan. Ucapan saja dibalas. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada wanita, "Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Ini termasuk apa? Termasuk bentuk kita bagaimana membalas. Jika kalian diberi tahiyat, diberi penghormatan, ucapan salam, nah, maka balaslah dengan yang lebih bagus atau semisal. Nah, cuma di sana kalau berhubungan dengan orang kafir atau ahlul kitab maupun ataupun musyrikin, kita diperintahkan untuk tidak memulai. Tapi kalau mereka mengucapkan salam, ya kita balas. Dan kita balas. Tapi kita tidak boleh memulai, ya Fadfira. Tidak memulai memberi salam, karena salam kepada orang kafir adalah penghormatan. Dan mereka tidak pantas dihormati. Cuman kalau mereka berbuat baik kepada kita, kita dituntut untuk membalasnya. Ini bedakan. Dan akhlak Islam yang terkadang sebagian kita apa? Nak melalui darinya. Kenapa? Agar kita tidak punya minnah, tidak punya hutang budi, karena sudah dibalas. Nah, sudah dibalas. Juga pernyataan yang hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas tadi dari Sa'id Ibn Jubair. Nah, al-majusi yurini khairan fa ashkuruh, wa yusallimu alayya fa aruddu alayhi. Nah, seorang majusi memberikan kebaikan kepadaku, ya aku nah berterima kasih. Nah, dan bersalam kepadaku, maka aku pun menjawabnya. Ini contoh bagaimana apa? Seorang nah bersyukur terhadap kebaikan, walaupun itu dari nah orang yang kita benci. Apalagi apabila dari sesama muslim, apalagi dari kerabat. Jangan sampai menjadi seorang yang apa, menganggap remeh kebaikan manusia. Ini menunjukkan sifat laim, sifat yang buruk ada pada diri kita. Nah, sekecil apapun kebaikan dan khalifinah yang diberikan oleh na'am saudara kita, jangan kita remehkan. Jangan kita remehkan. Karena mungkin dia melakukan itu dengan hati yang sangat tulus sehingga bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mungkin memang itu yang dia miliki dan ingin memuliakan kita. Nah, sebagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mereka-mereka yang hidup bertetangga. Nah, untuk memperbanyak maraknya. Idza tabakhta maraqatan fa'tsir ma'aha. Apabila kalian masak marak, yaitu masak naam masakan yang berkuah, maka perbanyak airnya. Untuk apa? Untuk bisa memuliakan tetangga, walaupun itu hanya apa? Kuah. Hanya kuah. Tapi di sini nilainya ikhwanifillah bukan nilai naam dari si harga atau bentuknya, tapi dari nilai ukhuwah, nilai rasa saling cinta dan nilai penghidupan sunnah. Ini penting. Naam. Sampai-sampai dikatakan sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya, man lam yashkur sahibahu ala niyah lam yashkurhu ala husnis sani'ah. Siapa saja yang tidak mensyukuri temannya atas niatan baik, dalam artian dia sudah niat baik tapi belum naam terlaksana. Maaf, tadi sebenarnya saya ingin naam apa, bantu apa atau memberi apa, tapi kata Allah tidak jadi karena hilang, ingin memberi temannya daging, ternyata kedahuluan kucing. Ya, sudah niat bagus ya, syukur ya Pak Nifin, bukan disyukuri lain atas niatan bagus disyukuri. Karena seorang yang tidak mensyukuri kepada saudaranya suatu niatan yang bagus, dia tidak akan bisa bersyukur terhadap kebaikan yang dia lakukan biasanya. Nah, baik. Jadi syukrun nikmah akhlak yang terpuji. Makanya disebutkan di antara deretan apa makarimul akhlak di sini. Qala wa izadir raha, dan berusaha untuk mewujudkan kenyamanan. Ini juga akhlak yang hendaknya kita wujudkan, afanillah. Karena seorang muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang benar-benar muslim, bukan sekedar pengakuan tok. Yaitu di antara kriteria yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu orang yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Karena keburukan yang menimpa orang lain, ikhwanifillah, kebanyakan yang disebabkan oleh lisan, dengan cacian, dengan junjingan, dengan cemoohan, cipiran, atau dengan tangan, pemukulan, dan yang lain. Inilah dua hal yang biasanya menimbulkan apa? Menimbulkan tidak nyaman. Perhatikan di zaman ini. Nah, ketidaknyamanan dalam suatu komunitas, ketidaknyamanan dalam suatu lingkungan masyarakat, ya, kembalinya pada dua ini. Karena apa? Tidak bisa menjaga lisan dan tidak bisa menjaga tangan. Dan seorang muslim, terlebih lagi seorang yang memiliki ilmu, dituntut untuk mewujudkan apa? Kenyamanan. Lisannya dijaga, kemudian juga tangannya dijaga. Nah, wasa'i fi qada'il hajat, dan berusaha untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan. Jadi siapa saja yang dia mampu untuk dia bantu. Rasulullah SAW telah mengatakan na'am dalam hadits yang sahih, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa saja yang mampu untuk memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, maka lakukanlah. Lihat ya khalilillah, siapa saja yang mampu memberikan kemanfaatan kepadanya, lakukan. Walaupun kemanfaatan itu mungkin dan dinilai oleh kebanyakan manusia itu sepele, tapi kalau itu yang kita mampu, lakukan. Dan terlebih lagi pada perkara dakwah, terlebih lagi dalam perkara yang lebih besar khalifillah, yaitu di dalam dakwah ini yang butuh setiap muslim berusaha untuk apa, andil apa yang dia mampu untuk dia memberikan kemanfaatan di dakwah yang mulia, dakwah yang semakin lama semakin terasing. Nah, yang kita mampu usahakan sesuai dengan kemampuan kita, walaupun dengan doa. Nah, dalam artian mungkin seorang tidak dilihat dohir, nah, tapi dia senantiasa mendoakan agar nah, dakwah nah, dalam kondisi baik, dijauhkan dari makar orang-orang yang benci. Mari kita lihat, apakah pernah kita mendoakan untuk nah, jalan dakwah ini, nah, mendoakan agar Allah mudahkan dakwah ini, Allah mudahkan dan orang-orang untuk bisa menerimanya dan membuka hati-hati mereka. Ini penting, terkadang doa saja tidak terbersih pada diri kita, ya tidak. Apalagi di hari-hari ini. Nah, ketika sebagian saudara kita, kawan itulah mereka berjuang mati-matian demi membela agama dan membela kehormatan dari orang-orang kufar Makkah. Hendaknya kita menyisihkan waktu dari doa kita yang paling tidak untuk bisa apa? Meminta pada Allah agar nah, saudara-saudara kita diberi pertolongan dan kekokohan, dan juga agar orang-orang roh kita dihancurkan juga, terkhusus di negeri kita. Sisihkan doa untuk apa? Untuk kebaikan negeri ini. Nah, karena itu yang kita mampu, usahakan untuk menunaikan dan kebutuhan-kebutuhan yang kita mampu, walaupun dengan doa. Nah, pada terjahil di syafaat, dan berusaha bah untuk dia bah dia nah serahkan kedudukannya dalam apa, dalam memberikan syafaat-syafaat. Karena apa? Seorang ahli ilm, seorang yang memiliki ilmu ikhwan fillah, dia memiliki kedudukan yang tinggi, dan apa? Kalau memberikan syafaat diterima. Maka di antara akhlak yang mulia dan pada seorang pengemban ilmu, dia dan mampu dan memberikan syafaat dengan jabatan, dengan kedudukan yang dia miliki. Sebagai bentuk pengamalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi Musa al-Asy'ari, "Na isfa'u tu'jari." Berilah syafaat, kalian akan diberi pahala. Nah, berikan syafaat tentunya pada orang-orang yang kita memang percaya, terpercaya. Nah, dan ini yang ditempuh oleh para ulama kita, walaupun terkadang kemudian dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang niatannya buruk dengan kita, ingin memanfaatkan para ulama, sebagaimana yang terjadi pada Syekh Muqbil dulu. Dan di awal-awal dakwah, nah, ketika dakwah beliau semakin nah, meluas, kemudian nama beliau semakin dikenal di kalangan manusia, nah, bahkan di pemerintahan, kemudian apa? Orang-orang meminta syafaat. Untuk apa? Untuk bisa dapat nah, meminta kepada para donatur, mereka-mereka yang punya duit. Akhirnya dulu Syamubil tidak apa, niatannya baik dan tidak memberikan apa batasan ini syafaat ini berlaku sampai kapan. Katakan orang dia mana-mana menikah butuh biaya tinggi, kadang minta syafaat untuk bisa nah, dimudahkan urusan menikah. Misalnya datang kepada Tujar atau kepada Mas Unin, nah sehingga dimudahkan urusannya dan seterusnya. Ternyata dimanfaatkan untuk tasawul. Nah syafaat tersebut dimanfaatkan untuk tasawul, untuk minta-minta. Nah setelah itu akhirnya beliau apa mengarang kitab Dhammul Mas'alah dan menggugurkan semua syafaat yang beliau tulis sebelum itu. Syahid dari kisah ini apa ikhwan fillah, yaitu ahlul ilm. Mereka bersemangat untuk apa memanfaatkan kedudukan yang Allah berikan kepada mereka untuk membantu memberikan syafaat bagi saudaranya yang di yang dia yang membutuhkan. Nah, walaupun terkadang tadi manusia beda-beda keadaannya, terkadang nah diberi hati minta rempelah kata orang jauh. Nah, diberi sesuatu yang bagus tapi mintanya yang buruk, wallahul musta'an. Batalat tuhi bil fuqara, hendaknya bersifat lembut terhadap orang-orang fakir. Karena mereka memang orang-orang yang butuh untuk diperhatikan. Nah, baik. Dengan memberikan makan dan menghasut manusia untuk membantu urusan-urusan mereka. Kemudian wa tahabbumi ilal jirani wal aqriba. Tahabbub, mengusahakan apa adanya saling sayang menyayangi. Saling cinta. Nah, kepada apa tetangga-tetangga dan kerabat. Sehingga hubungan ikhwan fillah dia dalam bertetangga bagus. Mengusahakan agar timbul ukhuwah. Nah, terhadap jiran dan akriba, dikedepankan jiran, dikedepankan tetangga, karena mereka yang paling dekat ikhwanillah dari sisi zahir. Wal akriba kerabat. Nah, walaupun mereka dekat dari sisi nasab, tapi terkadang jauh tempatnya. Kalau ada sesuatu yang pertama kali membantu kita, ya tetangga. Yang tahu pertama kali keadaan kita, ya tetangga. Makanya Rasulullah SAW memberikan bimbingan yang banyak dalam permasalahan bertetangga. Nah, sampai-sampai Jibril pun berwasiat kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Lam yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarridu, kata Rasul SAW. Terus menerus Jibril mewasiatiku tentang masalah tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu akan menjadi pewaris. Maksudnya sampai sangat banyaknya wasiat dari Jibril untuk Rasulullah SAW berbuat baik kepada tetangga. Nah, sampai-sampai seakan mereka-mereka ini adalah ahli warid, seakan-akan kerabat satu nasab. Dan kita alhamdulillah ya alhamdulillah, Allah mudahkan untuk kita itu bertetangga dengan saudara-saudara yang seiman, saudara-saudara yang semanhaj, sehingga lebih-lebih dan lebih lagi untuk kita menjaga ukhuwah. Nah, jangan sampai syaitan memiliki pintu, memiliki celah untuk bisa apa merusak hubungan dan seseorang dengan tetangganya. Nah, karena di antara sifat mulia ada pada seseorang ya baiknya dia dalam bertetangga. Nah, baiknya dia dalam bertetangga. Rasulullah SAW kaitkan kebaikan seseorang kepada tetangganya dengan keimanan. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir apa? Falyukrim jarah. Naam, falyukrim jarah. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah apa? Muliakanlah tetangganya. Dalam sebagian riwayat, falyuhsin ila jarih, berbuat baiklah kepada tetangganya. Nah, dan minimal sekali apa nafilah, fala yu'dhi jarah. Ini juga dalam riwayat. Semuanya dalam riwayat Muslim. Nah, falyuhsin ila jarah, muliakanlah tetangga. Dan bentuk pemuliaan, falyuhsin ila jarih, berbuat baiklah kepada tetangganya. Minimalnya kalau tidak bisa memuliakan, tidak bisa berbuat baik apa? Fala yu'dhi jarah. Jangan apa sakiti tetangganya. Nah, baik, jangan sakiti tetanggamu. Ini penting. Nah, karena kalau seorang muslim terlebih lagi sunni salafi menghadirkan hadis-hadis tersebut kepada Allah, dan kemudian dia mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala demi pahala yang baik, juga mendapatkan faedah yang besar. Nah, dalam pengamalan sunnah. Warifki bittalabah, kemudian juga yang dituntut kepanitia untuk bersikap lemah lembut terhadap talabah, terhadap para penuntut ilmu. Wa i'anatihim wa birrihim, dan menolong mereka, membantu mereka dan berbuat baik kepada mereka. Kama saya ati insyaAllah ta'ala, sebagaimana akan datang insyaAllah ta'ala pada tempatnya, yaitu berhubungan dengan adab seorang alim terhadap mereka-mereka yang belajar kepadanya. Ini sifat-sifat afanilillah yang butuh untuk kita semua berhias dengannya. Nasallallahu alaihi wa sallam. At-taufiq wassalam.